dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kakang Mas tidak boleh menolaknya. Tidak boleh, Kakang. Sayang sekali. Kau belum banyak tahu tentang siapa sesungguhnya Resa Mista. Sayang sekali. Jadi Kakang Mas ingin menolaknya? Kakang Mas tidak bersedia menerima lamaran itu? Kakang Mas ingin memutuskan ikatan tali perjodohan kita? Bukan begitu, Adik Paramita. Baiklah, jika begitu, biarlah Kakang Mas mati saja. Aku tidak akan peduli. Biarlah mereka menyiksa Kakang Mas hingga puas. Aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli apapun yang akan mereka lakukan. Tidak, aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar. Pengarang cerita Hisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucus sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista tengah merencanakan untuk melenyapkan kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh Raden Purbaya dengan jalan menikahkan Raden Purbaya dengan Paramita. Karena Resi asing yang licik itu menyadari bahwa pada dasarnya kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh Raden Purbaya merupakan pasangan dari kekuatan yang bersemayam dalam diri Cempaka. Maka apabila Raden Purbaya berhasil dikawinkan dengan Paramita, ia yakin sepasang kekuatan itu pasti akan meninggalkan raga Raden Purbaya maupun Cempaka. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya tengah diamuk kebimbangan dengan lamaran itu. Cengkar Pawon. Apakah kau bersedia? Kau berubah pikiran Tuanku Purbaya. Yang jagat betara. Apakah yang harus aku lakukan kini? Aku tidak mungkin akan menikah dengan Paramita. Tapi aku tidak tega menghancurkan hatinya. Apa yang harus aku lakukan kini? Bagaimana Tuanku Purbaya? Mengapa harus ragu? Mengapa harus menolak daging rusa surga yang disodorkan padamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hah? Percuma kau memanggilku balik. Ah, setan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Bocah tolong. Jadi Jadi dia menolak. Menolak lamaranku itu, Pawon. Iya, Kakang. Dia menolaknya. Akan tetapi kelihatannya dia ragu, Kakang. Seakan-akan dia tengah diamuk oleh pilihan. Dasar bocah dungu, tolol. Sekarang begini saja, Adi Cengkar Pawon. Iya, Kakang. Apa yang harus aku lakukan? Aku mempunyai rencana, Pamungkas. Dan aku harap kau mau membantu menyelesaikannya. Katakanlah rencana itu, Kakang. Aku akan siap membantu. Kek, bagaimana kabarnya Kakang Mas Purbaya? Duduklah, Mita. Duduklah. Adi Cengkar Pawon, biarlah untuk sementara rencana itu kita tunda dulu. Aku akan membicarakannya kelak. Baiklah, Kakang Amista. Rencana apakah, Kek? Rencana. Rencana yang tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang dengarlah, Mita. Purbaya berbahaya sekali jika tidak mau menjadi suamimu. Apakah dia menolaknya, Kek? Menurut Cengkar Pawon, dia kelihatannya ragu. Aku tidak akan membebaskannya jika dia tidak berjanji sebagaimana seorang kesatria dan juga seorang raja. Aku bahkan akan merencanakan membalaskan sakit hati ayahandamu yang terbunuh olehnya. Aku akan... Jangan! Kakek tidak boleh menyiksanya. Kakek tidak boleh menghukumnya. Kakang Mas Purbaya tidak membunuh ayahandaku. Aku tidak percaya. Jangan siksa dia, Kek. Anak itu berbahaya sekali, Mita. Sangat berbahaya. Kukira justru sebaiknya ia dilenyapkan saja. Jangan! Jangan! Kakek tidak boleh membunuhnya. Jangan, Kek. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak mau tinggal bersama kakek jika kakek membunuhnya. Jangan, Kek. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan kecurigaan kita adalah jika memang dia mau menikah denganmu. Tapi jika dia menolak, aku khawatir sekali. Aku khawatir, Mita. Karena itu, dia harus dilenyap. Jangan! Jangan, Kek. Dia pasti mau menikah denganku. Dia adalah calon suamiku. Jangan bunuh Kakang Mas Purbaya. Seandainya itu bisa terjadi, aku akan bahagia sekali melihat kau berdampingan dengannya. Tapi jika tidak, ya, memang tidak ada jalan lain lagi. Tidak, dia pasti akan mau menikah denganku. Dia adalah calon suamiku. Aku akan bicara dengannya. Ternyata rencana Kakang Amista hebat sekali. Agaknya kali ini Raja Karangsedana itu akan takluk. Hati pemuda itu terlalu halus untuk berhadapan dengan wanita. Kita tunggu saja. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Kaukah itu, Adik Paramita? Kakang Mas Purbaya, kau harus menikah denganku. Kau harus menikah denganku. Jika tidak, mereka akan membunuhmu. Tenanglah, Adik Paramita. Tenanglah. Jangan menangis lagi. Marilah, kita bicara baik-baik. Tidak, Kakang Mas harus berjanji dulu untuk menikah denganku. Saat ini juga, di sini. Aku tidak mau Kakang Mas mati. Kakang Mas tidak boleh menolak semua ini. Mita, berhati-hatilah. Resi jahat itu kini tengah menyiapkan satu perangkap untuk kita. Tidak, Kakang. Tidak ada perangkap apapun. Kakek akan segera membebaskanmu begitu kau bersedia menikah denganku. Kakek tidak akan berdusta kepadaku. Aku berani mempertaruhkan semua ini dengan nyawaku. Katakanlah bahwa Kakang Mas setuju. Katakanlah. Bukankah kita telah dijodohkan sejak kanak-kanak? Aku masih ingat semua itu, Kakang Mas. Aku bersama-sama denganmu naik di atas kereta kuda yang dihias indah. Apakah Kakang Mas melupakan keramaian itu? Kakang Mas melupakan semua ikatan jodoh itu? Ikatan jodoh yang telah dibuat oleh Paman Aji Konda, ayahanda Kakang Mas Purbaya? Kakang Mas akan melupakannya. Tidak, Kakang Mas. Jangan, jangan Kakang Mas melupakannya. Dan Kakang Mas tidak boleh mati hanya karena itu. Tidak, Kakang Mas. Yang Agung, apa yang kini harus aku lakukan? Resi Asing itu sangatlah licik, Paramita. Kau belum mengenalnya? Aku sudah mengenalnya, Kakang. Aku sudah mengenalnya jauh lebih lama dari Kakang Mas Purbaya. Dia sangat baik padaku. Dia kerap memberiku gula-gula ketika aku masih kanak-kanak. Dia begitu baik, Kakang. Kakang Mas tidak boleh menolaknya. Tidak boleh, Kakang. Sayang sekali. Kau belum banyak tahu tentang siapa sesungguhnya Resi Amista. Sayang sekali. Jadi Kakang Mas ingin menolaknya? Kakang Mas tidak bersedia menerima lamaran itu? Kakang Mas ingin memutuskan ikatan tali perjodohan kita? Bukan begitu, Adik Paramita. Baiklah, jika begitu, biarlah Kakang Mas mati saja. Aku tidak akan peduli. Biarlah mereka menyiksa Kakang Mas hingga puas. Aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli apapun yang akan mereka lakukan. Tidak, aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli. Aku harus berusaha secepat mungkin untuk dapat lolos sebelum semua akan menjadi semakin parah. Tenaga agaknya telah dibuatnya lenyap dengan totokan Resi Amista. Aku tidak boleh terlalu memaksakan diri. Aku harus berusaha perlahan-lahan. Iya, perlahan-lahan. Entah berapa lama Raden Purbaya tenggelam dalam semedinya. Pemusatan pikirannya kerap terganggu dengan persoalan Paramita yang teramat membebani batinnya. Dan beberapa lama kemudian. Kau kembali lagi, Adik Paramita. Iya, maafkan aku, Kakang. Aku telah berlaku kasar. Aku telah memaksakan kehendakku padamu. Aku sadar, Kakang Mas memang tidak mencintai aku. Kakang Mas Purbaya hanya menyayangiku sebagaimana seorang adik. Maafkan aku, Kakang. Kakang Mas mencintai Kak Cempaka. Mencintai Kak Cempaka? Aku tahu, Kakang Mas mencintai Kak Cempaka. Karena aku telah mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Kakang Mas sendiri. Kau... Maaf, Kakang Mas. Aku telah mendengarkan pembicaraan Kakang secara sembunyi-sembunyi. Aku telah mencuri dengar ketika Kakang berbicara dengan kakek Mamang Kuraya di pinggir hutan. Maafkan aku. Aku ingin menolong Kakang, tapi aku tidak sanggup. Rencana kita yang gagal semalam pasti membuat kakek dan Kicengkar Pawon semakin memperketat penjagaan. Dan sebentar lagi di istana ini juga akan hadir sejumlah kekuatan dari hutan bambu situ raja. Kakang Mas, ini aku bawakan makanan. Makanlah, hari sudah siang. Terima kasih, Adik Paramita. Makanlah, Kakang. Biarlah sekarang aku melayani Kakang. Aku ingin menebus dosa dan kesalahanku yang tadi pada Kakang. Kau tidak bersalah, Adik Paramita. Biarlah, aku dapat makan sendiri. Aku belum lagi lapar. Tapi aku ingin sekali menemani Kakang. Aku ingin melayani. Aku ingin makan bersama-sama dengan Kakang Mas. Aku khawatir jika kelak terjadi sesuatu dengan diri Kakang. Aku ingin tetap berada di sini. Tetap di sini menjaga Kakang Mas. Aku khawatir kakek akan membawa dan menyiksa Kakang secara diam-diam. Aku akan tetap di sini, Kakang. Kau tidak usah terlalu khawatir, Adik Paramita. Nasib manusia pada dasarnya telah diatur oleh Yang Agung. Tenangkanlah hatimu. Iya, Kakang. Tapi aku tidak ingin Kakang Mas Purbaya diganggu oleh kakek ataupun siapa saja. Aku akan menjaga Kakang Mas Purbaya dengan taruhan nyawaku. Sudahlah. Jangan terus menangis, Paramita. Ayo, temani aku makan. Mari. Raden Purbaya kembali melahap makanan yang dibawa oleh Paramita. Dan gadis manis yang teramat mencintainya itu menemaninya makan. Tanpa disadari dari atap genting, dua pasang mata memperhatikan tingkah laku sepasang remaja itu. Dan nampak bibirnya tersenyum dan matanya berbinar-binar. Setelah melihat keduanya melahap hidangan itu, keduanya segera melompat turun. Kali ini mereka tidak akan dapat menghindar lagi. Kenapa bukan aku saja, Kakang, yang Kakang berikan ramuan itu? Jika kau mau, aku akan memberikannya, Cengkar Pawon. Akan tetapi aku akan mengunci engkau di dalam kamar bersama-sama dengan seekor sapi. Aku ingin sekali melihat mereka. Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin mengecewakan muridku, Paramita. Sekali tepuk dua persoalan ku kerjakan. Kulihat muridmu hanya sedikit, Kakang. Apakah ramuan perangsang birahi yang Kakang letakkan di dalam hidangan itu juga akan bekerja dalam dirinya? Setitik ramuan saja terminum, tidak satu wiku pun, tidak satu pendeta pun yang dapat menguasai diri. Ramuan itu tidak hanya terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan saja, tetapi telah kulengkapi dengan mantra-mantra. Kita tunggu beberapa saat di sini. Kita lihat saja apa yang akan terjadi kemudian, dan bagaimana sikap dari Purbaya. Sebenarnya, Kakak, ingin sekali aku mengintai adegan yang mereka lakukan itu, Kak. Jangan terlalu keras kau tertawa. Reaksi ramuan itu belum bekerja. Jika sampai Paramita keluar, keadaan justru akan menjadi runyam. Diamlah. Baik, Kakak. Terima kasih, adik Paramita. Sudahlah, kau boleh beristirahat. Tempat ini tidak baik untukmu. Terkurung, tertutup rapat. Biarlah, Kakang. Aku tetap dengan pendirianku. Aku ingin menjagamu di sini. Paramita, ada apa dengan dirimu? Apakah kau haus? Ini, aku masih menyisakan sedikit air. Ini. Mana, Kakang? Berikanlah air itu padaku, Kakang. Paramita menyambar gelas dari tangan Purbaya, dan sekaligus tangan pemuda itu digenggamnya erat-erat. Dan dengan nafas yang terengah-engah, diciuminya tangan anak muda yang sangat dicintainya itu. Oh, Kakang Mas Purbaya. Aku ada apa dengan dirimu, adik Paramita? Lepaskan tanganku. Purbaya bermaksud hendak menarik lepas tangannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sebuah hawa hangat yang tidak tertahankan, yang memaksanya untuk tetap menggenggam dan terus menggenggam. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ramuan perangsang birahi yang dibuat oleh Resi Amista akan mendatangkan malapetaka bagi kedua remaja itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.